50 languages. 4 4 di sekolah di sekolah. Ada di mana kita? Ada di mana kita? Kita ada di sekolah. Kita ada di sekolah. Kita ada pelajaran. Kita ada pelajaran. Itu pelajar, itu pelajar, itu ibu guru, itu ibu guru, itu kelas, itu kelas. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita belajar, kita belajar. Kita belajar sebuah bahasa, kita belajar sebuah bahasa. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris. Kamu belajar bahasa Spanyol. Kamu belajar bahasa Spanyol. Dia belajar bahasa Jerman. Dia belajar bahasa Jerman. Kami belajar bahasa Prancis. Kami belajar bahasa Prancis. Kalian belajar bahasa Italia. Kalian belajar bahasa Italia. Mereka belajar bahasa Rusia. Mereka belajar bahasa Rusia. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. Kami ingin dapat mengerti orang. Kami ingin dapat mengerti orang. Kami ingin berbicara dengan orang. Kami ingin berbicara dengan orang.